Ingat rumah, jangan ngebut. Iya, sekarang Bapak mau cari duit dulu ya. Doakan Bapak ya. Sini dulu. Awas lupa, surat-suratnya jangan sampai ada yang ketinggalan ya. Seringkali ku bilang, bersiapkan dirimu untuk menjadi istriku. Janganlah kau terbuai oleh emosi cintamu. Manis engkau bayangkan, pahitnya kau lupakan. Aku hanya seorang supir, hidup di atas roda berputar. Cari makan di jalanan, tak mengenal siang dan malam. Dulu waktu pacaran, sering kali ku bilang, bersiapkah dirimu untuk menjadi istriku. Kadangkala menyedihkan, lebih besar pengeluaran daripada penghasilan. Mengejar duit setoran, lagi apes ketemu preman. Tukang makan rejeki orang, uang belanja jadi punya suami supir, harus tahan bantingan, siap dibawa hidup sengsara. Janganlah kau terbuai oleh emosi cintamu. Manis engkau bayangkan, pahitnya kau lupakan. Aku hanya seorang supir, hidup di atas roda berputar. Cari makan di jalanan, tak mengenal siang dan malam. Dulu waktu pacaran, sering kali ku bilang, bersiapkah dirimu untuk menjadi istri. Yeah.